PT Artois Pharma yang memproduksi Dalpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Dalam seri ke-575 ini, didukung oleh para pemain Yanuar sebagai Ratanca, Eli Ermawati sebagai Mesin, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawadeng, Rio sebagai Panci Ketawang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh, sakit sepinggang, jalan. Sakit pinggang, encok rematik. Minum Karol Superpil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Superpil. Karol Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Semula Mesin merasa lega karena telah dapat menolak dengan halus lamaran sang Ramapati. Demikian pula dia telah berhasil menghindari bujukan Nyai Ramapati. Dia baru saja akan membaringkan tubuhnya di atas ranjang ketika terdengar ketukan pintu lirih. Ratanca muncul dari balik pintu. Mesin merasa kesal karena rupanya Ratanca ikut-ikut membujuknya. Gusti Ramapati itu orangnya cukup baik, Nyai Parijara. Dia cukup ramah. Aku sudah membuktikannya. Aku dapat menjamin bahwa Gusti Ramapati tidak bermaksud buruk kepadamu. Ratanca, kita tidak pernah akan bisa menduga dalamnya hati seseorang. Sebab apa yang tampak di depan mata belum tentu sama persis dengan apa yang tersimpan di lubuk hati seseorang. Tapi aku sudah membuktikannya sendiri. Gusti Ramapati itu memang sangat baik. Sudahlah, Ratanca. Kau tidak perlu membujuk-bujuk aku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk kulakukan. Manusia diberi kebebasan memilih, Ratanca. Seperti apa yang telah kau lakukan sekarang ini merupakan pilihan hidupmu. Kau memilih untuk tinggal di kalangan Istana Majapahit dan menjadi tabib pribadi Gusti Ramapati. Itu baik-baik saja. Kau bisa hidup mewah di tempat ini. Kau bisa memperoleh kesenangan-kesenangan. Tapi sekali lagi, kau harus ingat pesan Bapak Wong. Kau harus berhati-hati. Di balik kesenangan-kesenangan itu, bisa saja mengandung sesuatu yang sangat pahit nantinya. Tapi, Kau harus menolong aku, Nyai Parijara. Kalau kau menolak lamaran Gusti Ramapati, dia pasti akan kecewa sekali. Sedangkan aku tinggal di rumah beliau, aku benar-benar merasa tidak enak. Tolonglah aku. Aku sungguh-sungguh membutuhkan pertolonganmu dan pengertianmu. Ratanja, maaf. Kali ini aku tidak akan bisa menolongmu. Jika aku memenuhi keinginan Gusti Ramapati, maka dalam sekejap, cita-cita Bapak Uung akan sirna. Kau pasti masih ingat, Ratanja, apa yang telah dipesankan Bapak Uung kepada kita berdua. Kita harus meneruskan cita-cita beliau yang belum selesai. Kita harus mengabdi kepada kepentingan orang banyak. Apakah untuk mengabdi pada kepentingan orang banyak harus tetap tinggal di desa Pasuruan Satu? Kau tetap bisa mengabdi kepada kepentingan orang banyak dengan menjadi istri Gusti Ramapati. Apakah ini salah? Diam, Ratanja. Lancang sekali mulutmu. Kau memang adik angkat yang paling kusayangi. Tapi dalam hal ini, kau tidak boleh mencampuri urusan pribadiku terlalu jauh. Kau mengerti apa yang kumaksudkan? Aku mengerti. Iya, aku mengerti apa yang kau maksudkan. Tapi bagaimana dengan aku? Aku benar-benar merasa tidak enak. Aku takut Gusti Ramapati akan kecewa. Dia memang seorang pembesar kerajaan, Ratanja. Tapi bukan berarti dia selalu dapat memperoleh apa yang diinginkan. Sekalipun dia seorang pejabat penting, tapi toh dia manusia biasa yang harus tunduk pada hukum-hukum kehidupan ini. Tidak, Ratanja. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menjadi istri Gusti Ramapati. Aku belum menjadi wanita gila. Sekarang ini banyak sekali kulihat wanita sudah menjadi sinting. Mereka mendambakan hidup mewah, ketenaran, dan barang-barang yang serba gemerlapan. Dan untuk itu, mereka mau menjual harga dirinya, mau menindas sesama kaumnya, dan mau mengabaikan kaidah-kaidah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat luas. Tapi aku tidak akan menempuh cara seperti itu, Ratanja. Kau harus mengerti soal ini. Lalu bagaimana nanti kalau Gusti Ramapati bertanya kepadaku? Kau tidak perlu takut untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Katakan saja bahwa aku tetap pada pendirianku. Apa susahnya berkata seperti itu? Iya, memang tidak susah untuk berkata seperti itu. Tapi Gusti Ramapati pasti kecewa sekali. Mengapa kau harus takut mengecewakan beliau? Kalau kau merasa tidak melakukan kesalahan, mengapa harus takut? Itulah, Ratanja. Itulah sejak pertama kali aku datang kemari, aku sudah mengatakannya kepadamu. Sangat sulit untuk tinggal di lingkungan istana seperti Majapahit ini. Mau tidak mau, kau akan tercebur dalam suatu permainan yang bisa menjadi sangat berbahaya. Karena itu, Ratanja, hati-hatilah. Waspadalah selalu. Nah, Ratanja, kukira sudah cukup. Aku tidak ingin bicara soal ini lagi. Dan besok pagi, aku akan kembali ke Pasuruan Satu. Maisin tahu Ratanja sangat kecewa, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong adik angkatnya itu. Dia tidak akan mampu melawan keyakinan yang telah ditanamkan Bapak Uang beberapa tahun yang lalu, yang sudah berakar di dalam hati sanubarinya. Pagi-pagi sekali Maisin sudah bangun dan membuat persiapan untuk kembali ke desa Pasuruhan Satu. Ketika membuka pintu biliknya, Sang Ramapati sudah berdiri di hadapannya. Oh, Gusti Ramapati. Jadi kau mau berangkat ke Pasuruhan Satu sekarang, Nyai Parijara? Iya, Gusti. Hamba mohon diri. Hamba masih mempunyai kewajiban yang cukup berat di desa Pasuruhan Satu. Hamba tidak bisa lama-lama tinggal di kota Raja Majapahit. Kalau begitu baiklah, Nyai Parikcara. Terima kasih atas kehadiranmu. Sebenarnya sangat disayangkan. Aku sendiri tidak tahu mengapa aku menolak lamaranku. Tapi, sudahlah. Aku tidak bisa memaksamu. Nah, selamat jalan, Nyai Parikcara. Maisin mengangguk kecil, kemudian bergegas melangkah ke ruangan pendopo untuk menemui Ratanja. Ratanja kelihatan sedih. Matanya berkaca-kaca ketika Maisin berpamitan. Jagalah dirimu baik-baik, Ratanja. Aku akan segera kembali. Sebenarnya aku mengharapkan kita bisa berkumpul di sini, Kakak. Oh, Nyai Parikcara. Tapi karena kau menolak lamaran Gusti Ramapati, ya, kita terpaksa berpisah lagi. Kalau aku rindu padamu, aku akan datang ke Majapahit. Atau kau bisa datang ke Pasuruan Satu setiap kali kau merasa kangen pada kakakmu ini. Perpisahan ini hanyalah sementara, Ratanja. Kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Kau tidak usah bersedih hati. Nah, Ratanja, sekali lagi ku pesankan kepadamu, berhati-hatilah, waspadalah selalu. Terima kasih atas peringatanmu, Nyai Parikcara. Dan terima kasih karena kau telah mau datang ke Majapahit untuk menolongku. Setelah segala persiapan beres seluruhnya, Maisin kemudian sekali lagi berpamitan pada Sang Ramapati dan istrinya. Setelah itu dia naik ke atas kereta kuda. Dan sebentar kemudian, Wali Kadep sudah mulai mengendalikan kudanya yang melangkah perlahan-lahan meninggalkan halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong, boyong, roh sakit pinggang, jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, sakit pinggang, encok rematik. Minum karo super pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Dikecewakan oleh seorang perempuan. Dia sudah menolak lamaranku. Bahkan dia juga menolak pemberian uangku. Apa sebenarnya yang disombongkan oleh Nyai Parikcara itu? Kurang ajar. Rupanya dia belum tahu persis siapa Ramapati itu. Rawaning! Iya, Gusti. Kau tahu siapa wanita yang baru saja pergi tadi? Maksudku wanita yang pergi dengan mengendarai kereta kuda itu. Ampun, Gusti. Bukankah dia? Dia yang bernama Nyai Parikcara. Iya, Nyai Parikcara. Perempuan itu sudah membuatku kecewa. Dia benar-benar telah menghinaku. Dia telah merendahkan martabat Sang Ramapati. Dia telah berani melukai hatiku. Sekarang aku akan membuktikan siapa Ramapati yang sesungguhnya. Dia tidak boleh lancang seperti itu. Aku mempunyai maksud yang baik. Coba, Rawedeng. Bagaimana menurut pendapatmu? Aku telah melamar Nyai Parijara untuk kujadikan istri, tapi dia bodoh sekali, bodoh dan kurang ajar. Ada apa, Gusti Ramapati? Apa yang telah dilakukan Nyai Parijara terhadap Gusti? Dia telah berani menolak lamaranku. Apakah itu bukan perbuatan yang bodoh? Menolak? Wah, dia berani menolak lamaran Gusti Ramapati. Sungguh berani perempuan itu. Dia benar-benar lancang. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Karena itu Rawedeng, ajaklah teman-temanmu. Bawalah beberapa orang prajurit. Cegat Nyai Parijara di tengah jalan. Culik perempuan itu dan bawa kembali ke Majapahit. Ya, Gusti. Ingat, Rawedeng, ini tugas rahasia. Tidak seorang pun boleh mendengarnya. Kalau sampai bocor, kau yang harus bertanggung jawab. Baik, Gusti Ramapati. Kapan hamba harus berangkat untuk menculik Nyai Parijara? Tunggu sampai malam nanti. Dan sekali lagi ingat, jangan sampai bocor. Perempuan sialan. Diajak hidup senang malah tidak mau. Diajak hidup mewah malah menolak. Sekarang kau akan tahu siapa Ramapati. Dengan cara yang halus tidak dapat kuperoleh, maka aku bisa menggunakan cara yang paling kasar. Bagaimanapun juga perempuan yang bernama Nyai Parijara harus kubuat bertekuk lutut. Apa yang kau lakukan di situ? Ratanca! Ada apa, Ratanca? Wajahmu nampak murung dan sedih. Kau mengalami persoalan yang berat? Tidak, Panji. Aku tidak apa-apa. Kau sedang dimarahi Gusti Ramapati? Tidak. Lalu, mengapa kau kelihatan murung sekali? Ayolah, Ratanca. Katakan apa yang telah terjadi. Mungkin aku bisa menolongmu. Bukankah kita bersahabat? Mungkin ini hanyalah ulah pikiranku sendiri. Sebenarnya aku tidak mengalami apa-apa. Aku hanya sedikit merasa kecewa. Kecewa? Siapa yang telah membuatmu kecewa? Kakak angkatku. Dialah yang telah membuatku kecewa. Ratanca kemudian menceritakan perihal kehadiran Maisin kepada Panji Ketawang. Dia juga menceritakan perihal lamaran Sang Ramapati kepada kakak angkatnya. Dan dia benar-benar merasa kecewa karena Maisin menolak lamaran itu. Dia merasa tidak enak pada Sang Ramapati, bapak asuhnya yang telah memberinya hidup serba berkecukupan selama ini. Panji Ketawang mendengarkan segala penuturan Ratanca dengan penuh perhatian. Jadi kau mempunyai kakak angkat di desa Pasuruan 1? Iya. Kami dulu bersama-sama tinggal di rumah Bapak Wong. Dan kami bersama-sama belajar ilmu pengobatan dari beliau. Apakah kakak angkatmu itu masih cukup muda usianya? Iya. Jika dibandingkan dengan Gusti Ramapati, memang usianya cukup terpaut jauh. Tapi bukankah dia harus bisa melihat dari segi-segi yang lain? Gusti Ramapati adalah seorang pembesar kerajaan. Sekalipun beliau sudah berusia lanjut, tapi beliau mempunyai kedudukan dan pengaruh yang sangat luas. Kukira kakak Mesin akan bahagia jika menjadi istri Gusti Ramapati. Siapa Ratanca? Kakak Mesin? Tidak. Maksudku Nyai Parijara. Nyai Parijara yang katanya seorang tabib terkenal itu. Iya, benar Panji. Dialah kakak angkatku. Tapi mengapa tiba-tiba kau menyebut kakak Mesin? Apakah kakak Mesin sama dengan Nyai Parikcara? Oh, tidak, Panji. Lupakan saja hal itu. Kakakku bernama Nyai Parikcara. Lalu siapa yang kau sebut-sebut sebagai kakak Mesin itu? Sudahlah, lupakan saja hal itu. Aku salah sebut. Maksudku Nyai Parikcara. Aku sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Mesin. Ada apa, Panji? Tidak ada apa-apa, Ratanca. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Lalu, sekarang bagaimana? Apakah kakak angkatmu itu sudah kembali ke Pasuruan Satu? Sudah, Panji. Pagi-pagi sekali, dia sudah berangkat. Baiklah. Aku ingin bermain-main kuda sebentar di alun-alun. Apakah kau mau ikut serta? Tidak, Panji. Aku masih ada tugas yang harus aku selesaikan di rumah. Lain kali saja kita berkuda bersama-sama. Panji Ketawang segera melompat ke atas punggung kudanya. Sementara Ratanca tetap duduk di atas tangga gapura yang menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Ayo, Ratanca! Hiya, hiya, hiya! Sementara itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni sudah tiba di kota Raja Majapahit. Mereka terus berkuda menjelajahi jalan-jalan di Majapahit. Dan tak lama kemudian mereka pun sudah memasuki lorong menuju rumah kediamannya. Panji, dari mana saja kau? Anu, Paman. Saya baru saja bermain-main kuda di alun-alun. Kau ini selalu begitu. Keinginanmu selalu bermain-main saja. Kau sama sekali tidak mengindahkan apa yang telah kupesankan padamu. Coba, apa yang telah kupesankan padamu sebelum berangkat dari Majapahit beberapa hari yang lalu? Maaf, Paman. Saya tidak betah terus-menerus tinggal di rumah. Saya merasa kesepian, Paman. Itulah sebabnya saya lalu mengambil kuda dan bermain-main di alun-alun. Tapi saya tidak pergi jauh-jauh, Paman. Sudahlah. Lain kali jangan begitu. Lain kali kau harus mematuhi apa yang telah kukatakan padamu. Oh ya. Bagaimana kabarnya penyakit Gusti Prabu? Apakah kau tidak mendengar berita apa-apa? Anu, Paman. Ada seorang tabib wanita dari desa Pasuruan Satu. Konon kabarnya tabib itu sangat terkenal dan pandai sekali menyembuhkan penyakit seseorang. Dan kabarnya penyakit Gusti Prabu sekarang berangsur-angsur pulih kembali. Siapa nama tabib wanita itu? Namanya Nyai Parikcara, Paman. Tapi anu, Paman, mungkin itu nama samaran. Mungkin dia Bibi Mesin. Rematik kuku, Mak. Sakit pinggang, encok, remati. Minum Kabong Super Pill. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang. Jalannya sempoyongnya. Encok, encok, kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Apa benar dia menyebut demikian? Benar, Paman. Dia salah sebut. Tapi waktu ku desak-desak, dia tidak mau mengaku. Kakak Mesin. Kalau memang benar Nyai Parijara adalah saudara angkat Ratanca yang bernama Kakak Mesin. Jangan-jangan dia bibi Mesin, Paman. Iya. Mungkin saja begitu. Tapi mungkin saja tidak hanya seorang wanita yang bernama Mesin. Benar, Paman. Mungkin kakak Mesin yang dimaksudkan Ratanca adalah bukan bibi Mesin, tapi Mesin yang lain. Sudahlah, Panji. Sekarang sudah larut malam. Sebaiknya kau tidur. Tiba-tiba Arya Kamandanu menjadi gelisah. Entah mengapa, tiba-tiba saja dia percaya apa yang baru saja dikatakan Panji Ketawang. Mungkin saja wanita tabib itu adalah Mesin, bekas istrinya. Perlahan-lahan Arya Kamandanu melangkah menuju ruangan biliknya. Arya Kamandanu bermaksud memberitahu istrinya Sakawuni perihal apa yang baru saja disampaikan oleh Panji Ketawang. Tapi dia melihat Sakawuni tidur pulas sekali dan dia tidak sampai hati untuk membangunkannya. Dia tahu istrinya sangat lelah setelah sekian hari menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mesin. Benarkah wanita tabib itu adalah Mesin? Beberapa waktu yang lalu, aku pernah mencurigai seorang wanita yang kutemui bersama Sakawuni di Pantai Tuban. Dan desa Pasuruan 1 tidak terlalu jauh dari Pantai Tuban. Mungkin saja dia benar-benar Mesin. Aku jadi penasaran. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar Mesin. Arya Kamandanu kemudian melangkah ke halaman. Sesampai di tengah halaman, dia meletakkan kedua belah tangannya di atas dada. Matanya terpejam. Selanjutnya dia menyedot napas dalam-dalam 3 kali dan menghembuskannya sepanjang-panjangnya. Terasa pusarnya menjadi dingin dan ada semacam hawa atau kekuatan gaib mengalir melewati pembuluh-pembuluh darahnya. Arya Kamandanu merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dan setelah menjejak bumi 3 kali, Arya Kamandanu melesat bagaikan terbang meninggalkan halaman rumahnya. Sementara itu, setelah meninggalkan batas kota Raja Majapahit, kereta yang ditumpangi mesin terus berderak-derak maju. Roda-roda kereta menggelinding di atas jalanan berbatu. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di desa Tebu. Begitu memasuki perbatasan desa Tebu, Maisin melihat sekumpulan orang desa berdiri di tepi jalan. Maisin buru-buru menyuruh wali kadap menghentikan keretanya. Bapak wali kadap? Ya, Nyai. Ada apa dengan orang-orang desa itu? Mengapa mereka berkerumun di pinggir jalan? Entahlah, Nyai. Saya juga tidak tahu. Tapi nampaknya mereka sedang mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Coba Bapak Wali Kadep, carilah keterangan. Dan ini, ada sejumlah uang. Uang ini bukan milikku. Uang ini adalah pemberian Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Tolong kau bagi-bagikan uang ini kepada mereka. Dan katakan bahwa uang ini adalah pemberian dari Gusti Prabu. Oh, Nyai. Uang sebanyak ini akan dibagikan mereka. Apakah semuanya, Nyai? Iya, bagikan seluruhnya. Jangan sampai ada yang tercecer. Dan katakan bahwa uang ini dibagikan atas nama pemerintah Majapahit. Dan selain itu, jangan kau sebut-sebut namaku. Baik, Nyai.